Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Saudara-saudara, Berita Sore edisi hari ini Rabu 29 Maret 2019 dibacakan Ardiansyah. Dua bocah tewas tenggelam di Kerung Merbo saat asik bermain. Polisi tangkap tiga pemuda Biren karena perkosa anak di bawah umur. Polres Loksmawe ringkus dua warga PD pencuri mobil pick-up. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, tiga bocah yang sedang mandi di aliran Kerung Merbo, Desa Suawe, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat, tenggelam Selasa kemarin pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dari tiga bocah yang tenggelam saat bermain tersebut, dua di antaranya meninggal dunia dan satu berhasil diselamatkan. Adapun tiga bocah ini yakni M Putra 9 tahun warga Desa Pasiara, Kecamatan Kawai 16 dan Khairul 7 tahun, warga Desa Suawe ditemukan meninggal dunia. Sedangkan yang berhasil diselamatkan yakni Joko, 9 tahun yang juga warga Suawe. Kepala SAR Pos Melabo Dwi Hetno mengungkapkan tiga bocah ini tenggelam diduga saat sedang asik bermain dan mandi di tepi sungai Kerung Merbo. Tiba-tiba mereka terpleset dan jatuh ke bagian yang lebih dalam di daerah aliran sungai tersebut, sehingga ketiganya tidak bisa menyelamatkan diri. Saat kejadian, warga yang hendak mencari kayu di daerah itu sempat melihat tiga bocah tenggelam dan berusaha membantu. Namun dari tiga bocah yang tenggelam, hanya satu orang yang berhasil diselamatkan. Darlun, Satuan Reserse Kriminal Polres Biren meringkus tiga pemuda asal kabupaten setempat yang terlibat kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Ketiga pelaku tersebut berinisial SA 21 tahun, IS 19 tahun, dan HE 20 tahun. Kasat Reskrim Polres Biren Ibtu Eko Rendi Oktama mengatakan kronologi bermula ketika salah satu tersangka awal Mei menjemput korban yang masih berusia 15 tahun di lokasi korban yang sedang berjualan jagung kawasan Gampong Pulau Lawang, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren. Kemudian korban dibawa ke salah satu rumah kosong di kawasan Simpang Mamplam. Sesampai di sana, sudah ada dua pelaku lain yang tidak dikenali oleh korban. Kemudian pelaku melakukan aksi bejatnya itu secara bergiliran. Setelah diperkosa, lalu korban diantar ke rumah temannya. Keesokan harinya, korban pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada keluarganya. Keluarga yang marah mendengar pengakuan korban langsung melaporkannya ke Polres Biren. Akhirnya polisi berhasil menangkap tiga pemuda yang memperkosa anak di bawah umur pada Selasa dini hari di Kampung Penut Baru, Kecamatan Simpang Mamplam, Biren. Sudarlun, tim unit reaksi cepat Polres Loksmawe berhasil mengamankan dua orang pelaku yang nekat mencuri mobil L300 jenis pick-up yang bernomor polisi BL8460 milik Junaidi, 40 tahun. Kasat Sabara Polres PD Ibtu Sufianto mengatakan kedua pelaku ini berinisial Miss 36 tahun dan FAI 32 tahun. Keduanya warga Kecamatan Mutiara, Kabupaten PD. Kejadian berawal ketika korban dan pelaku SU 36 tahun datang ke rumah korban Junaidi. Kemudian FAI membuka mobil tersebut menggunakan kunci T, sementara SU dan Miss mendorongnya dari belakang hingga menyala dan melaju. Saat keduanya membawa kabur mobil milik Junaidi, SU tidak ikut dua rekannya tersebut. Namun aksi mereka diketahui abang ipar korban, Abdurrahman. Merasa curiga, kemudian saksi mengejar pelaku dengan sepeda motornya hingga ke kedai merdu. karena tidak sanggup mengejar saksi meminta tolong kepada saudaranya Zulkifli 40 tahun untuk ikut membantu mengejar. Tiba di rumahnya Aceh Utara, Zulkifli meminta bantuan kepada Polres Loksmawe. Akhirnya tim unit reaksi cepat Polres Loksmawe dibantu polisi lalu lintas langsung mencegat pelaku di daerah Loksmawe. Tiba di titik Cunda, ternyata pelaku keluar dari mobil lalu lompat ke sungai. Namun pihak kepolisian berhasil meringkus dua pelaku di sungai tersebut. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan ke Mapolres Pidi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin disebut menerima 70 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. Uang itu diduga terkait intervensi Lukman dalam pengangkatan Haris sebagai Kepala Kanwil. Hal itu diungkapkan Jaksa KPK dalam surat dakwaan terhadap Haris yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rabu siang. Menurut Jaksa, perbuatan Lukman menerima suap ini dilakukan bersama-sama dengan M. Romahur Muzi yang merupakan anggota DPR sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Romi disebut memerintahkan Lukman Hakim yang merupakan kader P3 agar tetap mengangkat Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Padahal secara persyaratan Haris dinilai tidak layak lolos seleksi karena masih menjalani hukuman disiplin pegawai negeri. Menurut Jaksa, pada 1 Maret 2019 di Hotel Mercury, Surabaya, Haris melakukan pertemuan dengan Lukman Hakim. Dalam pertemuan, Lukman menyampaikan bahwa ia akan tetap mengangkat terdakwa sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Kemudian Haris memberikan uang kepada Lukman sejumlah 50 juta rupiah. Selanjutnya, pada 4 Maret 2019, Haris diangkat sebagai Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan dilantik pada 5 Maret 2019. Sudarlun tersangka kasus hoax Mustafa Nahrwardaya dibawa ke penyidik ruang pemeriksaan. Mustafa memakai baju tahanan dan borgol plastik di tangan. Mustafa keluar dari arah lokasi tahanan gedung Bareskrim Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu siang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Saat keluar dari pintu, Mustafa yang memakai baju tahanan oranye dikawal beberapa orang penyidik. Mustafa digiring ke gedung Awaluddin Jamin yang menjadi tempat pemeriksaan. Mustafa sempat tersenyum dan mengangkat kedua jempolnya. Ia tak menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan. Mustafa terus berjalan digiring penyidik ke arah tempat pemeriksaan. Sudarlun Kementerian Agama melalui Dijen Bimas Islam akan kembali menggelar sidang isbat penetapan awal bulan Syawal. Sedangkan sidang isbat awal Syawal 1440 Hijriah akan digelar pada Senin 3 Juni 2019 mendatang. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan akan memimpin langsung sidang isbat. Melalui mekanisme sidang isbat tersebut, Kemenag akan menetapkan waktu umat muslim Indonesia berhari raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin mengatakan sidang isbat akan dihadiri para duta besar negara sahabat, Mahkamah Agung, BMKG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Informasi Geospasial, pakar falak dari Ormas-Ormas Islam dan tim hisab dan rukyat Kementerian Agama. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Agus Salim mengatakan rangkaian sidang isbat diawali dengan pemaparan secara terbuka mengenai posisi hilal berdasarkan data hisab oleh pakar astronomi. Sudarlun Egy Sujana menulis surat dari balik jeruji tahanan Polda Metro Jaya. Isi suratnya adalah bantahan Egy melakukan tindak pidana makar dan menjelaskan kembali maksud people power yang sempat diserukannya. Isi dan foto surat itu disampaikan pengacara Egy Fitra Romadoni kepada wartawan. Dalam surat itu Egy membantah keras dituduh makar karena people power yang ia maksud adalah unjuk rasa ke Bawaslu pada 9 dan 10 Mei 2019. Egy mengatakan telah mendengar kubu Paslon 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno mendaftarkan gugatan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya gerakan People Power ke gedung Bawaslu yang ia serukan sudah tidak berlaku seiring Paslon 2 memilih jalan konstitusi. Egy kemudian mengaku tak tahu soal adanya gerakan massa setelah 9 hingga 10 Mei kemarin. Mengakhiri suratnya, ia menghimbau seluruh masyarakat mengikuti keputusan Paslon 02 untuk memperkarakan dugaan kecurangan pemilu melalui jalur MK. Seperti diberitakan, Egy Sujana ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar. Egy menjadi tersangka makar setelah ucapan People Power di depan rumah Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu 17 April 2019. Egy ditahan di Polda Metro Jaya sejak Selasa 14 Mei. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 29 Mei 2019. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sederlun, wassalam.